لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kali ini ma'asyiral muslimin, kita akan membacakan satu bab masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, yaitu bab tentang Salatul Mariyad, yaitu salat orang yang sakit. Salatnya orang yang sakit. Sebagaimana kita ketahui, Islam itu adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki kemudahan atas kalian dan dia tidak menghendaki kesulitan. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak pernah menjadikan di dalam agama Islam ini kesulitan. Ya, يَسِّرُوا وَلَا تُأَسِّرُوا, kata Nabi, mudahkan. Ya, dan jangan dipersulit. Dan aku, kata Nabi, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama yang lurus lagi mudah. Agama yang lurus lagi mudah. Oleh karenanya di dalam semua bagian dari syariat banyak sekali kemudahan-kemudahan, termasuk di dalam ibadah yang sangat agung yaitu sholat. Penulis Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullah, nanti akan kita bacakan penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, ya, Ibnu Naqib berkata, lil ajizi salatul fardhi qa'idan. Bagi orang yang tidak mampu salat berdiri, diperbolehkan melaksanakan salat dalam kondisi duduk. Tentunya kita sudah tahu bahwa berdiri di dalam salat yang wajib adalah rukun. Tidak boleh seseorang melaksanakan salat wajib duduk kecuali apabila ada uzur, kecuali apabila ada halangan, sakit ya, atau kondisi-kondisi yang lain. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari poin ini, beliau berkata, qala an-Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'atil a'immatu ala anna man ajaza anil qiyami fil faridati sallaha qa'idan. Telah terjadi kesepakatan di antara para imam, yaitu di antara para fuqaha, bahwasanya bagi orang yang tidak sanggup berdiri, kata Imam An-Nawawi, di dalam melaksanakan salat yang wajib, maka dia boleh mengerjakannya qa'idan, yaitu dalam kondisi duduk. Wala i'adata 'alaihi, sebagaimana ulama sepakat, bagi siapa yang sholat dalam kondisi duduk dikarenakan tidak sanggup berdiri, dia tidak mengulang sholat tersebut. Tidak perlu dia mengulang sholat tersebut, misalnya apabila dia sudah bisa berdiri. Kemudian Ibnu Naqib berkata, wal muradu bil ajzi. Adapun yang dimaksud dengan lemah atau tidak mampu, an yashqa alaihi alqiyamu mashaqqatan zahiratan. Yaitu seseorang kesulitan atau merasa berat atasnya berdiri dengan kesulitan yang nyata atau kesulitan yang nampak atau kesulitan yang terlihat, artinya bukan main-main tetapi benar-benar masyaqqatun zahiratun, yaitu masyaqqah kesulitan ya berat yang zahirah yang jelas yang nampak, yang seandainya dia berdiri misalnya ya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, tazhabul khusyu', ya bisa menghilangkan khusyuk atau kesempurnaan sholatnya. Atau kondisi yang kedua, an yakhafa minhu maradon au ziyadatahu. Atau yang dimaksud dengan lemah bisa juga diartikan munculnya ketakutan ya akan terjadinya sakit atau bertambahnya sakit. Jadi kalau dia berdiri misalnya sedangkan dia dalam proses penyembuhan, itu akan berakibat fatal dengan salah satu bagian tubuhnya atau akan bertambahnya sakit, maka itu pun masuk kategori al-ajz yang menjadikan seseorang boleh saja sholat wajib dengan cara duduk. Au dauranur ra'si fi safinatin. Atau masuk juga ke dalam kategori apa namanya lemah atau sulit adalah yang seandainya dia berdiri dia akan mengalami dauranu ar-ra's, yaitu mabuk laut ya, dauranu ar-ra's bisafinatin, ya dia bisa mabuk laut, dia sedang berada di atas kapal misalnya, dia ingin menyeberang dari Merak ke Bakauheni, dia naik kapal feri lalu ombaknya sedang tinggi di mana kapal itu ya bergerak, bergoyang, sehingga seandainya dia sholat dalam kondisi berdiri dia akan mengalami mabuk laut, itu pun dimungkinkan dia mengerjakan sholat dengan cara duduk. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh beliau, wa yaq'udu kaifa syaa. Seseorang yang tidak sanggup sholat dengan berdiri, dia boleh duduk bagaimanapun bentuk duduk yang dia inginkan. Apakah dia sila misalnya? Ataukah dia iftirash misalnya? Ataukah dia tawarruk misalnya? Tidak masalah. Selama bentuk duduknya itu bukanlah bentuk yang dilarang oleh agama. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat ya, kita membacakan beberapa hadis Nabi yang melarang duduk yang namanya ik'a misalnya, yaitu duduk di antara apa namanya dua betis, betisnya dilipat ya, bagian kaki di belakang baik kanan ataupun kiri, dan duburnya berada di antara kedua betis. Itu sudah kita contohkan di pertemuan yang lalu, itu tidak diperbolehkan. Tapi selain daripada duduk ik'a, baik itu duduk sila, bahkan dalam riwayat Ibunda Aisyah bahwa Nabi kalau sholat dalam kondisi duduk, duduknya sila. Silahkan, yang mau sila, sila. Yang mau iftirash, silahkan iftirash. Atau yang mau tawarruk, silahkan tawarruk. Selama posisi duduknya tersebut tidak ada larangan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang tidak sanggup berdiri, para pemirsa Niaga TV, aqallu ruku'ihi muhazatu jabhatihi qaddama rukbataihi. Bagi orang yang tidak sanggup berdiri, maka ruku yang paling minimal atas dia adalah sejajarnya dahi dengan bagian depan rukbah, yaitu lutut. Tentunya para pemirsa Niaga TV bisa membayangkan orang sholat dalam kondisi duduk. Duduknya itu diartikan berdiri. Lalu bagaimana ketika dia akan ruku? Maka paling minimal rukunya itu, kata beliau, adalah membungkukkan badannya agar sejajar dengan lututnya. Itu yang paling minimal. Itu mudah sekali kita praktekkan, kan? Kita misalnya taruhlah kita sholat wajib dalam kondisi duduk dan kita bersila. Maka ruku yang minimal bagi orang yang duduk tersebut adalah mensejajarkan kepalanya dengan lututnya. Itu paling minimal. Wa akmaluhu, adapun bentuk yang paling sempurna, muhazatuha maudi'a sujudihi, yaitu ketika seseorang berusaha mensejajarkan antara jabhah itu adalah dahi, dengan tempat sujud. Itu yang paling maksimal. Jadi paling minimal dia sejajarkan dahinya dengan lututnya. Kalau tidak sanggup, kalau ingin maksimal, maka sejajarkan dahinya dengan tempat sujudnya, sebagaimana seandainya dia melakukannya dalam kondisi berdiri. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan oleh beliau, fa in ajiza an ruku'in wa sujudin fa'ala nihayatal mumkini min taqribil jabhati minal ardi. Apabila seseorang dia tidak sanggup sujud dan juga tidak sanggup ruku, kalau kasus yang pertama kan tidak sanggup berdiri, kalau di kasus yang kedua dia tidak sanggup ruku, tidak sanggup sujud karena sakit atau faktor yang lain, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, kata beliau, adalah fa'ala nihayatal mumkin min taqribil jabhati minal ardi. Dia melakukan usaha yang paling maksimal, nihayatul mumkin, yaitu dia melakukan usaha yang paling maksimal mendekatkan keningnya ke bumi. Ya, mendekatkan keningnya ke bumi semaksimal mungkin. Fa in ajiza aw ma'a bihima. Tetapi kalau dia ternyata enggak sanggup mendekatkan keningnya ke bumi, maka cukuplah bagi dia untuk aw ma'a. Apa itu aw ma'a? Memberikan isyarat dengan kepalanya bahwa dia sedang ruku ataupun dia sedang sujud. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tabaraka wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, walau amkanahu al-qiyamu wabihi ramadun au ghairihi, apabila dia sebenarnya mampu untuk berdiri, hanya saja dia mengalami ramad, yaitu sakit mata atau sakit yang lainnya. Faqala lahu tabibun mu'tamadun, maka dokter yang terpercaya berkata kepadanya, in sallaita mustalqiyan amkana mudawataka jazal istilqa. Dokternya berkata, kalau kamu sholatnya mustalqian, berbaring, maka ini masih memungkinkan kami mengobati kamu. Maka dalam kondisi tersebut jazal istilqa'i, jaza al istilqa'u, dia diperbolehkan untuk apa? Sholat dalam kondisi al istilqa' atau berbaring. tentunya harus dengan rekomendasi dokter yang terpercaya. Ya, bukan asal-asalan, bukan perkiraan, tetapi memang dengan apa namanya pengalaman dia sebagai dokter dalam mengobati satu penyakit. Lalu dikatakan, seandainya seseorang tidak sanggup untuk berdiri, tidak juga sanggup untuk duduk. Ya, dia tidak sanggup berdiri, tidak juga sanggup untuk duduk. Ittaja'a, maka hendaknya dia ittaja'a, berbaling. Ala janbihil ayman, di atas tulang rusuk sebelah kanan. Dia berbaring begini, di atas tulang rusuk sebelah kanan. Ya, tentunya seandainya ini saya menghadap ke arah kiblat, ini saya menghadap ke arah kiblat, maka saya baringkan badan saya, ya, saya misalnya secara umum menghadap ke arah barat, ya, ke arah barat, di belakang saya timur misalnya, ya. Kalau seandainya kiblat itu benar-benar di barat, sebagai perumpamaan saja, maka saya berbaring, kepala saya itu di sebelah utara, kaki saya di sebelah selatan, dan saya membelakangi sebelah timur, maka badan saya menghadap ke arah barat, alias menghadap ke arah kiblat, seandainya kiblat itu berada di arah barat. Itu bagi yang tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka dia boleh melakukan sholat muttaji'an. Muttaji'an, yaitu dengan cara berbaring. Wayarka wayasjudu in amkana. Dia melakukan ruku dan sujud jika mungkin. Dia melakukan ruku dan sujud jika mungkin. Wa illa au ma'a bi ra'sihi. Dan kalau tidak mungkin, dia cukup memberikan isyarat dengan kepalanya. Jika tidak mungkin, dia cukup memberikan isyarat dengan kepalanya. Wasujudu akhfadu. Wasujudu akhfad. Dan kalau dia memberikan isyarat ruku dan sujud dengan kepala, maka berusaha agar sujud itu akhfad, lebih rendah daripada posisi ruku. Jadi isyaratnya harus, kalau seandainya dia dengan kepalanya ruku begini misalnya, ini dia maksudkan ruku, maka ketika sujud dia lebih turun lagi. Nah, ini dia sujud akhfadu minar ruku, bahwa sujud itu haruslah lebih rendah dari ruku. Bahkan dalam kondisi kita tidak sanggup untuk sujud sempurna, tidak sanggup untuk ruku dengan sempurna, artinya sempurna dalam kondisi normal. Lalu dikatakan, fa in ajiza fa bi tarfihi, kalau ternyata kepala pun tidak bisa digerakkan, nas'alullah as-salamah wal afiyah, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dan kesehatan. Kalau seandainya kepala pun tidak bisa digerakkan, maka fabitarfihi, adalah dengan menggerakkan mata. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi dengan menggerakkan apa? Kelopak mata. Ya, dengan menggerakkan kelopak mata. Ya. Jadi kalau dia ruku, ya agak-agak dia tutup matanya misalnya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ketika dia sujud, dia tutup secara total kelopak matanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan begitu seterusnya. Bagi yang tidak mungkin menggerakkan badannya. Ya, karena nas'alullah as-salamah wal-afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Itu sebagian orang diuji dengan ujian yang berat, dengan ujian yang besar. Dia tidak bisa menggerakkan badan ke kanan, ke kiri. Yang dia bisa lakukan hanya menggerakkan misalnya apa, kelopak matanya. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kalau dia tidak sanggup dengan kelopak matanya pun tidak sanggup, tapi dia masih sadar, ya, masih akalnya masih sempurna, maka fabiqalbihi, dengan hatinya. Ya, dengan hatinya. Fa in kharisa qara'a biqalbihi, apabila seseorang itu apa gagu, ya tidak bisa berbicara, maka dia membacanya dengan hatinya. Wala taskutus salatu madama yaqil. Dan salat itu tidak akan gugur selama akal masih ada. Salat tidak gugur selama akalnya masih ada. Ini penting digarisbawahi. Salat tidak menjadi gugur selama akalnya masih sehat, akalnya masih ada, tetap saja dia wajib untuk salat terlepas ada apa namanya kondisi-kondisi tubuh yang tidak memungkinkan dia salat, dia tetap wajib mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya. Lalu dikatakan di sini, fa in ajaza fi athna'iha qa'ada. Apabila seseorang tiba-tiba merasa lemah atau merasa sakit sedangkan dia berada di pertengahan salat, maka dia duduk. Dia takbiratul ihram berdiri, Allahu akbar. Di pertengahan rakaat pertama dia merasa tiba-tiba lemah sekali. Dia tidak sanggup lagi melanjutkannya berdiri, maka dalam kondisi itu dia segera duduk. Ya, dalam kondisi itu dia segera duduk. Wajibul istimraru fil Fatihati in ajaza fi athna'iha. Dan kalau dia mengalami kondisi tidak mampu salat, berdiri di pertengahan salat padahal dia takbiratul ihram dengan berdiri lalu dia menuju duduk, jangan dia memutus Fatihah. Sambil dia berdiri, sambil dia menuju duduk, dia tetap membaca Al-Fatihah. Karena tentunya membaca Al-Fatihah dalam kondisi berdiri lebih utama daripada ketika dia duduk. Nanti berbeda kondisinya kalau dia lemah di kondisi duduk. Tiba-tiba dia merasa sehat dan dia sanggup berdiri. Maka hentikan Fatihah dan jangan dibaca kecuali ketika berdiri. Karena memang posisi Fatihah saat berdiri. Jelas tidak bedanya para pemirsa Niaga TV. Kalau dia memulai sholat dalam kondisi berdiri, Allahu Akbar. Lalu dia membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai di situ dia mulai merasa lemah. Sepertinya saya harus duduk. Maka jangan memutuskan bacaan. Sambil lanjutkan saja. Sambil dia turun ke bawah, sambil baca. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Sambil dia turun. Itu kalau lemahnya tiba-tiba saat berdiri. Tapi kalau lemahnya itu hilang saat dia sedang duduk, misalnya dia sedang duduk, dia sholat dalam kondisi duduk, karena dia yakin saya enggak akan sanggup, dia sholat duduk, Allahu Akbar. Dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba dia merasa, kok kaki saya jadi sehat? Sepertinya saya sanggup berdiri, maka jangan lanjutkan Fatihah. Jangan lanjutkan Fatihah. Karena hukum asalnya Fatihah itu ketika berdiri. Maka bangkit dulu dia naik ke atas, baru dia lanjutkan. Maliki yaumiddin. Sampai akhir. Jelas para pemirsa Niaga TV? Ya, dikatakan di sini, apabila seseorang tiba-tiba merasa lemah fi asna'iha, ay fi asna'is sholah, qa'ada, dia boleh duduk. Wa yajibul istimraru fil Fatihati, dan dia wajib melanjutkan Al-Fatihah dalam peralihan dari berdiri ke duduk, in ajaza fi asna'iha, apabila tiba-tiba dia lemah di pertengahan salat padahal dia memulainya dengan berdiri. Wa in khaffa qama, dan apabila ketika dia duduk dia merasa ringan badannya, maka dia berdiri lagi. Fa in kana fi asna'il Fatihati, apabila dia berdirinya saat dia membaca Al-Fatihah, nah ini yang tadi kita sampaikan. Apabila dia berdiri, dia kan lagi sholat duduk nih. Dia sholatnya duduk. Dia akan membaca Al-Fatihah, baru dapat dua rakaat, dia katakan, ya Allah kaki saya sehat, Alhamdulillah. Maka dia berdiri. Nah, hentikan Fatihah sampai benar-benar dia sempurna berdiri. Karena posisi Fatihah itu bukan pas duduk, tapi pas berdiri. Tapi kan dia awalnya duduk, iya, karena uzur dia sudah hilang. Maka dia kembali ke hukum asal, yaitu berdiri adalah rukun dalam sholat fardu. Berdiri adalah rukun dalam sholat fardu. Maka dikatakan di sini, fa in kana fi athna'il Fatihati wajabal imsaku liyaqra'a qa'iman. Apabila dia merasa ringan dalam kondisi dia duduk. Di mana dia berdiri, maka dalam kondisi itu wajib al-imsak, dia wajib menahan, dia tidak lanjutkan Fatihah sebelum dia tegak berdiri. Fa in qara'a fi nuhudihi lam yu'tadda bih. Kalau dia tetap membaca Fatihah sambil dia bangkit, maka itu tidak dihitung. Karena uzurnya sudah hilang, kembali ke hukum asal, dia harus membaca Al-Fatihah dalam kondisi berdiri. Wa in khiffa ba'da al-Fatihah. Apabila dia merasa ringan, dia sholatnya duduk sebenarnya. Di pertengahan sholat dia merasa sehat. Dan ketika dia merasa sehat, dia sudah selesai Fatihah. Qoma liyarka' minhu. Maka dia wajib berdiri, karena dia sudah sehat, dia wajib berdiri untuk melaksanakan ruku. Jelas ya? Dia wajib berdiri dalam kondisi tadi dia sebenarnya sholat duduk, tapi karena dia sudah merasa enakan, sudah merasa sehat, dia wajib berdiri untuk melaksanakan ruku dari berdiri. Au fir ruku'i qoblat tuma'ninati. Atau dia merasa sehat, merasa enakan dalam kondisi ruku. Ya, dia kan lagi sholatnya duduk tuh. Ya, dia sholatnya duduk. Ketika dia sedang ruku dalam posisi duduk, dia merasa enak. Maka dalam kondisi itu irtafa'a raki'an. Hendaknya dia bangkit sambil dalam kondisi tetap menjaga posisi ruku. Fa'inin tasoba batalat. Kalau dia menegakkan badannya batal. Karena kenapa? Dia telah menambahkan berdiri. Oh, maksudnya apa menambahkan berdiri? Iya, karena berdiri itu ya dilakukan sebelum ruku. Ya, tidak ada berdiri dalam kondisi sedang ruku. Kalau dia berdiri dalam kondisi sedang ruku, dia menambahkan berdiri. Harusnya kan berdiri itu sebelum ruku dan setelah ruku. Sebelum ruku ya ketika dia baca surat, itu berdiri. Setelah ruku itu disebut i'tidal. Tapi kalau dalam kondisi dia ruku, dia berdiri, rusak rukunya. Maka pertahankan rukunya kalau memang dia merasa sehat pas lagi ruku. Ini para ulama sampai segitunya. Merinci masalah-masalah terkait dengan sholatnya orang yang sakit. Au ba'daha. Atau dia merasa enakan setelah dia selesai ruku dalam kondisi duduk. I'tadala qa'iman. Maka dia i'tidal sambil berdiri. Summa yasjudu, kemudian dia sujud. Au fi'tidalihi. Atau dia merasa sehat ketika dia telah i'tidal. Dan sebelum dia tuma'ninah, ya, jadi dia misalnya sholat, kondisinya duduk. Lalu dia ruku. Setelah ruku dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia merasa enakan. Maka hendaknya dia langsung berdiri, ya. Au ba'daha sajada wala yakum. Tetapi kalau misalnya dia sudah i'tidal dan i'tidalnya sudah sempurna dalam kondisi duduk, maka tidak perlu lagi dia berdiri, tapi langsung dia sujud untuk setelahnya dia bangun. Ini ma'asyiral muslimin, ringkas ya dari pembahasan tentang salatul marid. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang, salatul musafir. Salatnya orang yang melakukan safar. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin piring tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi. Multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan. Fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram. Sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin jahit karung tipe MSP JK99.

Artinya mengkhususkan satu Muharram atau gimana? Tapi anak sering tahu orang-orang di satu Muharram itu selalu mengambil seperti udah ada syariatnya itu Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Baik. Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, sebagaimana disampaikan oleh ibu ya, penanya dari Aceh, bahwa dalam sholat sunnah atau sholat nafilah ya, atau istilah lain sholat tatawu, itu Nabi SAW membolehkan mengerjakannya dalam kondisi duduk, walaupun tidak ada uzur ya, walaupun tidak ada uzur ya. Misalnya kita sholat tahajud atau sholat duha, walaupun tidak ada uzur, kita diperbolehkan untuk sholat dalam kondisi duduk. Kata Nabi, mendapatkan pahala setengah dari orang yang sholat berdiri. Lalu bagaimana dengan Al-Fatihahnya? Ya, apakah dikerjakan dalam kondisi duduk atau berdiri? Tentunya kalau sholat yang dia lakukan adalah sholat sunnah dan dia melaksanakannya duduk, maka semua bagian sholat dia kerjakan duduk. Baik itu takbiratul ihram, baik itu fatihah, baik itu surat, baik itu ruku, baik itu sujud, ataupun bagian-bagian sholat yang lainnya. Jadi kalau memang itu sholat sunnah, ya, atau sholat wajib dalam kondisi dia tidak sanggup berdiri, maka semua bagian sholatnya itu boleh dilakukan dalam kondisi duduk. Allah alam bissawab. Adapun masalah menghususkan tanggal 1 Muharram sebagai waktu untuk berpuasa, saya tidak tahu ada dalil khusus bahwa di tanggal 1 itulah kita berpuasa. Yang ada dalilnya, wallahu a'lam bissawab, adalah tanggal 10. Hal ini berdasarkan hadis ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima ilal madinati, Nabi sampai di kota Madinah dan mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, kenapa mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram? Maka dijawab bahwa mereka meyakini bahwa di tanggal itulah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Muhammad berkata, nahnu aula bi Musa minhum, kita lebih utama atas diri Musa dibandingkan mereka. Maka Nabi berpuasa dan mensyariatkan puasa Muharram atas umatnya. Dan satu tahun sebelum Nabi wafat disebutkan bahwa beliau pernah berkeinginan apabila dipanjangkan umurnya akan puasa satu hari sebelumnya atau puasa Tasu'ah. Tapi tidak sampai umur Nabi, beliau keburu wafat sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya tidak mengetahui ada kekhususan di tanggal 1 Muharram ya, yang ada hadisnya bersifat umum, yaitu di bulan Muharram saja bersifat umum tanpa ada pengkhususan tanggal tertentu kecuali tanggal 10. Dan Nabi melaksanakan tanggal 9 sebagai bentuk mukhalafatu ahlil kitab, menyelisihi ahlil kitab. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau ada tetangga datang ke rumah untuk minta bantu masak-masak di rumahnya untuk persiapan perayaan 1 Muharram? Sebenarnya kita tidak ingin ikut perayaan, tapi karena tidak enak untuk menolaknya, akhirnya kita bantu, tapi kita tidak ikut acara ritual atau baca-baca doanya. Sudah pada pulang orang yang baca doa, kita baru paginya lagi. Apakah boleh kita datang di rumah tersebut? Allah alam bisawab ya. Tentunya dalam Islam sudah sering kita bahas bahwa Nabi SAW datang ke kota Madinah dalam kondisi orang Madinah itu memiliki dua hari raya, yaitu hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Dan dua hari raya ini berasal dari Persia sebenarnya ya, hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan, yaitu hari raya Idul Fitr dan hari raya Idul Adha. Oleh karenanya kata para ulama, Islam hanya memiliki dua hari raya. Ya, PHB, peringatan hari raya besar Islam, itu hanya ada dua, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Oleh karenanya tidak ada perayaan khusus, acara khusus yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di dalam menyambut kedatangan bulan tahun baru Islam. Ya, bahkan di zaman Nabi tidak dikenal tahun baru Islam itu ya, baru muncul di zaman siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, karena beliaulah yang pertama kali meletakkan penanggalan Qomariyah. ya, yang sampai sekarang masih kita jalankan itu adalah diletakkan oleh Umar bin Khattab, dan beliau yang meletakkan penanggalan tersebut tidak merayakan acara apapun di tanggal 1 Muharram. Oleh karenanya hukum asalnya ya, kalau tidak ada sesuatu yang apa namanya urgen, ya jangan kita mengikuti hal-hal yang secara agama tidak memiliki sandaran yang kuat. Ya, tidak ada sandaran yang kuat, kecuali kalau kita datang sekedar kita untuk apa namanya silaturahmi, artinya kita mengunjungi apa mereka tetangga, lalu kita apa namanya mendatangi mereka sekedar untuk menghindari apa namanya fitnah dan lain sebagainya, ya sudah. Tetapi ya tadi bagus ibu katakan tadi, ibu hanya paginya saja sudah selesai ibu datang, ya paginya saja sesudah selesai ibu datang. Kalau tapi kalau bisa kita menghindar, itu tentunya lebih baik, ya. Allah alam bissawab. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Abdul Aziz dari Papua Merauke. Baik, suara Bapak masih belum jelas terdengar. Belum jelas? Belum jelas terdengar di studio kami. Bapak coba mau tanya Ustaz. Iya, belum terdengar, Pak. Halo? Halo? Iya, halo. Sudah terdengar, tapi belum terlalu jelas. Mau tanya, Ustaz. Iya, silahkan, Bapak. Apakah satu Muharram itu ada tradisi, apa itu? Tradisi sedekah. Apakah dalam Islam itu ada begitu? Mohon penjelasan, syukran, jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang barusan kita bahas. Itu yang barusan kita bahas, bahwa Nabi SAW datang ke kota Madinah, lalu orang-orang Madinah memiliki dua hari raya, di mana mereka berpesta di dalamnya, yaitu hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya Allah Abdala lakum, ya telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya dalam penjelasan para ulama, hari raya umat Islam itu cuma dua yang sifatnya tahunan, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Ada yang sifatnya pekanan, hari Jumat. Selebihnya sebenarnya dalam Islam tidak ada hari raya di mana kita berpesta pora, kita makan, kita bersenang-senang, mengagungkan Allah, membesarkan namanya. Itu di Idul Fitri, Idul Adha saja. Idul Fitri dan Idul Adha saja. Adapun di apa namanya hari-hari yang lain, baik itu misalnya peristiwa Isra Mi'raj atau peristiwa misalnya satu Muharram, itu tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabat bahwa itu dijadikan sebagai satu hari raya atau dijadikan sebagai momentum hari besar dan lain sebagainya. Ya, sekedar untuk mengenang saja enggak ada masalah. Ya, kita menceritakan bagaimana peristiwa hijrahnya Nabi, ya normal-normal saja kita jelaskan, ya. Saya misalnya karena momentum Muharram, saya jelaskan Muharram ini begini sejarahnya, terjadi di zaman Umar, ditentukan sebagai awal penanggalan, lalu para sahabat berdebat dimulai tanggal berapa, tanggal satunya yaitu pas hijrahnya Nabi. Tapi para sahabat tidak merayakan acara khusus dengan pergantian Muharram tersebut, ya. Sekedar kita mengenang bahwa di bulan Muharram itu ada hijrah, silahkan kita jelaskan. Sekedar kita menjelaskan bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang besar, silahkan. Tapi tidak ada ritual khusus, tidak ada perayaan khusus yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bissawab. Ada penelpon Pak Suroto, ya, di Palembang. Assalamualaikum. Ya, baik, salam Allah bersatu Pak Ustaz, semoga Pak Ustaz diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya Rob. Ya, silahkan Bapak. Ya, ini mau tanya Pak Ustaz, saya kan badan itu kena saraf terjepit, jadi kalau melaksanakan sholat nggak bisa berdiri maupun duduk, bisanya hanya berbaring. Jadi yang lebih abdul itu berbaringnya itu kepalanya itu di timur atau di utara, Ustaz? Kepalanya di atau bagaimana gitu, Ustaz? Arah kiblatnya kemana, Bapak? Cenderung arah kiblat Ya ke barat. Kalau ke barat? Ya ke barat Ustaz. Jadi yang lebih baik itu kalau sambil berbaring itu bagaimana posisi badan? Saya misalnya Bapak ya, saya ini posisi kiblat saya cenderung ke arah barat walaupun agak bengkok sedikit. Maka kepala saya itu di sebelah utara. Sebelah utara. Kaki saya di sebelah selatan. Ya, persis seperti kita di seperti orang yang dimasukkan ke dalam liang lahat, seperti itu. Oh iya, begitu Pak ya. Iya. Begitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, terima kasih Ustaz. Baik. Syafaqallah, mudah-mudahan Allah berikan Bapak kesehatan insyaallah. Amin Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ustaz. Ustaz. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, mau nanya tentang masalah sholat. Baik. Ini masalah kekhusyuan sholat gitu ya. Kayaknya susah gitu mau usuk sholatnya gitu saya gitu ya. Terus sudah berusaha dipahami arti bacaannya gitu ya. Tapi kayaknya di pertengahan tuh masih kemana-mana pikiran gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir sebelum sholat tuh saya berpikir ada Allah yang mengawasi gitu ya. Apakah boleh berpikir seperti itu? Paling mau mulai sholat saya pikir ada Allah nih yang lihat nih. Pikir-pikir gitu. Apakah boleh seperti itu berpikiran seperti itu? Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Apa yang ibu lakukan sudah bagus itu ya. Jadi ibu merasa sulit untuk mendapatkan khusyuk. Lalu ibu mendapatkan satu cara agar bisa khusyuk, yaitu dengan cara kita berbicara dengan jiwa kita. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Kamu itu sedang dilihat oleh Allah. Kamu itu sedang diperhatikan oleh Allah. Dan itu ibu lakukan sebelum sholat ya. Ibu sebelum sholat katakan dalam hati, ya saya akan berhadapan dengan Allah. Ya, saya akan bermunajat kepada Allah, maka saya harus berusaha khusyuk karena Allah sedang di hadapan saya, Allah melihat saya. Itu enggak ada masalah, Ibu. Dan itu salah satu cara ya agar kita bisa mendapatkan apa namanya? Salat yang khusyuk. Walaupun salat khusyuk itu kata para ulama adalah semacam akumulasi dari akumulasi itu apa namanya? kumpulan usaha memperbaiki salat. Jadi ketika ibu berusaha memperbaiki sholat baik dari sisi syarat-syaratnya, wudunya, pakaiannya, bacaannya, dan tumakninahnya, ketika kita kumpulkan itu apa namanya usaha-usaha memperbaiki sholat, insya Allah buahnya adalah kita mendapatkan khusyuk. Begitupun memperbaiki hati kita, bagaimana kita yakin bahwa kita kelak akan kembali kepada Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari di mana rahasia itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Kita coba kembali ke pesan singkat. Mana yang lebih didahulukan, bayar hutang atau sedekah? Tentunya bayar hutang. Ya, bayar hutang wajib. Adapun sedekah ya kalau bukan zakat hukumnya sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertentang mohon maaf, tertutup, tentang berzikir, tasbih, tahmid, dan takbir, bolehkah jari kiri diikut sertakan? Jari kiri diikut sertakan. Benarkah bila kita membaca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, pahalanya sepertiga membaca Al-Quran? Saya tidak paham bagaimana zikir, lalu jari kiri diikutkan. Saya tidak paham bagaimana bentuknya. Jari kiri diikutkan. Apakah menghitung atau apa? Ya, mungkin berhitung ya. Ya, tetapi kalau yang dimaksud adalah menghitung, maka yang paling bagus kanan. Zikir adalah sesuatu yang bagus dan perkara-perkara yang bagus hendaknya menggunakan jari tangan kanan. Adapun masalah yang sepertiga Al-Quran bukan Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas, tapi Al-Ikhlas saja. Ya Rasulullah berkata suratul Ikhlas ta'dilu thulutsul Quran. Surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Quran. Jadi Al-Ikhlasnya saja, bukan Al-Ikhlas Al-Falaq dan An-Nas. Allah alam bissawab. Apabila suami istri hanya bercumbu saja, apakah harus mandi wajib? Ya tentunya tidak. Ya tidak harus mandi wajib selama tidak keluar air mani. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Salat dalam kondisi duduk, posisi kaki seperti apa? Bebas, tadi selama tidak bertentangan dengan yang dilarang oleh Nabi silahkan. Boleh seperti ibu duduk tasyahud awal, ibtirash. Boleh seperti duduk tasyahud akhir, tawarruk. Boleh dalam kondisi sila, ya. Boleh dalam kondisi duduk apa namanya itu, kaki di belakang dua-duanya dan kita duduki apa namanya betisnya, boleh, tidak masalah, selama bentuk duduknya tidak dilarang oleh Nabi. Apa itu yang dilarang? Duduk ik'a misalnya. Ik'a itu apa namanya, mohon maaf, dubur kita ditaruh di lantai dan dubur berada di antara kedua betis yang dilipat, itu namanya ik'a. Wallahu bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu. Ya, ini masalah sholat yang tidak khusyuk juga Ustaz. Baik Ibu. Jadi begini Ustaz, kita kan sudah sholat ini kan, tapi di tengah-tengah sholat kita, kita merasa sholat kita tidak sama, tidak khusyuk, ya. Sangat tidak khusyuk, kadang-kadang kita sudah dibaca Al-Fatihahnya atau sudah berapa rakaat ini kan, sangat tidak khusyuk sholat kita. Apakah dengan sholat ini kita bisa membatalkan sholat kita Ustaz? Jadi kita ulang lagi takbirnya gitu dengan sholat dari awal lagi Ustaz. Baik, itu cuma Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak khusyuk menjadikan seseorang terkadang lupa, ya. Lupa rokaat, lupa apakah membaca Al-Fatihah atau tidak membaca Al-Fatihah, ya. Kalau memang dia yakin, dia tuh sudah melakukan niat dengan benar, lalu dia takbiratul ihram dengan benar, ya, dia niat dengan benar di hatinya, lalu dia takbiratul ihram, lalu dia ragu apakah dia sudah membaca Al-Fatihah atau belum, atau dia ragu apakah sudah rokaat berapa, itu caranya bukan dengan membatalkan. Caranya bukan dengan membatalkan sholat, tetapi kalau dia ragu sudah atau belum dia membaca Fatihah dan dia tidak mendapatkan keyakinan, maka baca lagi ulang. Jadi bukan dengan mengulang dari awal, tetapi cukup mengulang Al-Fatihahnya saja. Atau dia ragu, saya ini rakaat kedua atau ketiga, ya, dan dia tidak mendapatkan yang yakin, dia tidak mendapatkan yang yakin. Kalau yakin ya lanjutkan sesuai dengan keyakinan. Dia tidak mendapatkan rakaat yang dia yakini, maka kata Nabi, ambil yang lebih kecil. Artinya kalau dia ragu apakah dua atau tiga, yang lebih kecil tentunya dua. Kalau dia ragu tiga atau empat, yang lebih kecil tentunya tiga. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di dalam bulan Muharram, banyak kegiatan penjamasan benda-benda yang dianggap pusaka dengan menggunakan bunga, jeruk, diawali dengan pembacaan doa. Hukumnya boleh atau tidak? Tentunya tidak boleh, ya. Tidak boleh dalam Islam kita mengagungkan benda-benda tersebut, ya. Benda-benda yang dimandikan, dikasih dikasih daun-daunan, bunga-bungaan. Tentunya itu semua takzim kepada benda itu berangkat dari keyakinan bahwa benda itu memiliki kekuatan gaib dan lain sebagainya. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Tidak boleh kita bertabarruk dengan benda. Ya, sebagaimana dahulu di zaman Nabi ada yang namanya Zatu Anwat. Apa itu Zatu Anwat? Yaitu satu pohon yang dianggap keramat oleh orang-orang musyrik. Maka ketika Nabi melakukan Fathu Makkah, sebagian sahabat melewati Syajaratu Anwat, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwatin kama lahu Zatu Anwat. Ya Rasulullah, kami juga pengen dong pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Maka Nabi marah sambil berkata, Allahu Akbar, innaha sunan, ini memang sudah menjadi sunnatullah. Sungguh kalian telah mengatakan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ya, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Oleh karena dalam Islam, Islam berusaha menghilangkan bentuk takzim kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, bisa memberikan penjagaan, bisa mendatangkan rizki, keberuntungan, jimat. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Ya, itu dihindari, ya. Dan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ketika vertigo saya kumat, enggak bisa sujud, saya tetap melakukan gerakan sujud sambil cepat dan membaca subhanallah saja. Benarkah cara saya, Ustaz? Bagaimana yang benar? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang sama sekali tidak bisa sujud, ya sudah, jangan sujud, tetapi dengan cara membungkukkan badan sesuai dengan kemampuan. Ya, tapi kalaupun kita sujud, ya paling minimal kita satu kali membaca subhanarabbiyal a'la. Tapi kalau sujud, kita memaksakan sujud menghilangkan tuma'ninah, maka lebih baik semampunya saja daripada kita memaksakan sujud dan malah menghilangkan rukun yang lain, yaitu tuma'ninah. Kerjakan semampu kita saja. Ya. Allah alam bissawab. Apakah ada kesalahan dalam kalimat beberapa orang, usaha tidak akan mengkhianati hasil? Ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Allah alam bissawab, ya, secara umum ya, para ulama berkata al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan usaha. Dan itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja seorang hamba tidak melupakan bahwa dia hanya melakukan sebab saja. Yang menakdirkan itu menjadi apa namanya? Kenyataan itu Allah. Ya, kita katakan alhamdulillah saya sudah berusaha untuk serius, untuk fokus. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya, umumnya usaha itu tidak mengkhianati hasil misalnya. Nah, sekedar itu enggak ada masalah. Ya, bahwa ada sunnatullah, ada ketentuan di alam semesta, ya, bahwa siapa yang apa namanya menanam, dia akan menuai hasil. Walaupun terkadang Allah hendak menguji hambanya sehingga hamba itu diuji, dia sudah berusaha, gagal panen dan lain sebagainya, maka dia berusaha bersabar, kan seperti itu. Tapi secara umum, ya, secara umum kalau tidak ada kejadian di luar kebiasaan, bagaimana kita berusaha, begitulah kita akan dibalas. Ya, Allah alam bissawab. Ada Pak Hasan di Pandeglang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Bapak. Ya, kalau mau bertanya, Ustaz, maka dari Asyura, Rasulullah itu apakah ada istilahnya? Hukumnya istilah tanggal 40, mengusap anak yatim itu, mengusap kebuang rambut itu, ya gitu, Pak. Mengusap apa, Pak? Kepala anak yatim. Di hari ke-40, hari ke-10, tanggal 10 Muharram, mengusap kepala anak yatim. Kepala yatim. Tapi katanya kan Bapak Tuhan, rahmat itu kan tiap lain rambut itu, ya itu kan banyak. Baik. Baik. Yang kedua, menggunakan, mengirakan keluarga. Misalnya orang tua masih pakaian anaknya, atau anak atau orang tuanya, gitu. Artinya, dan itu dilakukan di bulan Muharram? Kemarin 10 Muharram masih kan? Muharram itu. Baik. Ya, sebelah itu tetap, kalau sebenarnya satu sholat kita membaca hasilnya Allah, dan membaca 70 kali. Rame-rame. Baik. Apakah ada, dan baik, baik ya. Itu saja, Bapak, ya. Salam. Karena pertanyaannya apakah ada dalil, artinya adakah dalil, apakah Nabi memerintahkan hal itu, apakah Nabi pernah melakukannya, ataukah para sahabat melakukannya, yang saya tahu tidak. Tidak di sini maksudnya begini, mengkhususkan hal-hal itu di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10, tidak. Saya tidak mengetahui adanya dalil bahwa Nabi memerintahkan mengusap kepala anak yatim di tanggal 10. Tentunya mengusap kepala anak yatim pahalanya besar. Ya, kita mendapatkan doa ampunan dari malaikat sejumlah rambut yang dimiliki anak yatim itu. Besar pahalanya. Tetapi Nabi tidak memberikan batasan harus tanggal 10 Muharram. Begitupun misalnya menghadiahkan kebahagiaan untuk orang tua. Besar pahalanya. Tapi Nabi tidak pernah mengkhususkan di tanggal 10 Muharram. Begitupun tadi apa membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim misalnya. Itu kalimat indah, kalimat bagus. Tapi syariat tidak mengkhususkan. Ya, oleh karenanya apa-apa yang tidak dikhususkan, ya tidak di apa namanya ditetapkan waktunya, maka kita jangan mengkhususkan. Ya. Kita ikuti apa-apa yang datang dari Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadang-adakan satu perkara yang baru dalam agama, dalam ibadah yang tidak kami contohkan, maka dia tertolak. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita petunjuk, hidayah, istiqomah di atas agama Allah, istiqomah di atas jalannya Rasul dan para sahabat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.